Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 96 yang bermaksud, sesungguhnya rumah yang pertama didirikan untuk manusia beribadat ialah Baitullah di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Baitullah Al-Haram tidak pernah sepi dikunjungi jutaan manusia dari seantero dunia sejak permulaan sejarah manusia itu sendiri. Ka'bah berasal dari perkataan Ka'bun yang bermaksud segi empat. Ka'bah telah beberapa kali mengalami perubahan dan pembaikan untuk diperbesarkan. Namun, falsafah dan peranannya tidak pernah berubah sejak semula. Kawasan Sa'i antara Safa dan Marwah menyimpan sejarah yang tersendiri. Sa'i adalah rukun haji keempat setelah tawaf di Baitullah. Sa'i adalah manifestasi perasaan cinta seorang ibu kepada anaknya. Anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, resah gelisah melihat anaknya Ismail alaihi salam yang kehausan. Bumi Mekah yang kering kerontang ditelusuri berulang alik antara Safa dan Marwah mencari-cari air untuk anaknya. Maha suci Allah tidak disangka-sangka hentakan kaki anak kecil yang menangis kehausan terbit mata air berlimpah-limpah. Air itu adalah air Zam-Zam. Arafah memang bersejarah dan banyak menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Arafah juga tempat wukuf bagi umat Islam yang mengerjakan ibadah haji. Jumrah pula mengimbau sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan menyembelih anaknya sendiri, Ismail alaihi salam. Sejarah ibadah haji mempunyai keunikan yang amat menarik untuk dipelajari dan diteliti, terutamanya oleh umat Islam sendiri. Ibadah ini mempunyai rentetan kisah yang panjang. Sejarahnya bermula sewaktu Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan membangunkan kembali Ka'bah dan menyeru manusia mengerjakan ibadah haji. Semula ibadah ini bertujuan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridaannya. Tetapi kemudian masyarakat jahiliyah menjadikannya satu pesta dan penyembahan serta pemujaan kepada berhala dan roh nenek moyang mereka. Keadaan itu berterusan sehingga sampai seruan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itulah ibadah ini kembali kepada asalnya, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk episode ini akan mengajak menelusuri dan menyimak serba sedikit sejarah syariat ibadah haji. Semoga ia dapat menjadi pedoman dan tuntunan kepada calon jemaah haji, di samping dapat membedakan antara ibadah haji yang dituntut dengan perbuatan haji yang bercampur adat budaya dan khurafat. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27 hingga 29 antara lain bermaksud, dan serukanlah kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan menaiki berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari seluruh pelosok yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka, serta mengingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Sudah menjadi lumrah bahwa setiap umat Islam beriman menyimpan keinginan untuk menunaikan fardu haji di Baitullah. Kepentingannya kepada umat Islam jelas, karena ia merupakan tuntutan rukun Islam. Menunaikan haji sama pentingnya dengan ibadah lain. Islam mengizinkan penganutnya mengumpul harta dalam menjalani kehidupan sehari-hari. namun ia harus berjalan di atas jalan yang benar yang telah ditentukan syarat. Rezeki yang halal dari sumber yang bersih akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam yang mempunyai harta yang berlebih, boleh menyalurkannya ke jalan kebaikan seperti bersedekah, membayar zakat, menabung, dan membuat amal jariah. Kini terdapat berbagai agensi dan institusi yang menawarkan jasa kepada umat Islam bagi mencapai kesejahteraan dalam menata ekonomi mereka. Rasulullah bersabda yang bermaksud, perbelanjaan untuk menunaikan fardu haji adalah seperti perbelanjaan untuk fisabilillah, ganjarannya 700 kali lipat. Makkatul Mukarramah, Tanah Barkah. Sesungguhnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah agar bumi ini diberkati, dimakbulkan. Nikmatnya melimpah ruah. Mekah terletak di lembah antara bukit-bukit batu yang gersang, daerah yang terletaknya tanah haram dan Baitullah. Makkah Al-Mukarramah dengan penduduknya yang berjumlah 600 ribu jiwa juga dikenali dengan panggilan Bakkah, Umul Qura dan Al-Balad Al-Amin. Di zaman awal kewujudannya, Mekah menjadi pusat persinggahan kafilah perniagaan dari utara dan selatan Jazirah Arab. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 126 bermaksud, Ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mekah kini juga dikenal sebagai kota terowongan karena ia mempunyai banyak terowongan. Terowongan harus dibuat karena ia dikelilingi oleh bukit-bukit dan tanah rata yang terbatas. Kini Mekah berganti wajah. Ia menjadi kota kosmopolitan yang senantiasa sibuk dan sesak. Seperti juga kota-kota lain di dunia, ia tidak terkecuali dari mengalami kemacetan jalan raya serta menjadi tumpuan penduduk luar kota. Lanskap indah dihias di sekitar kota ini sebagai identitasnya mengelu-elukan kehadiran umat Islam yang datang untuk mengerjakan umroh dan ibadah haji. Toko-toko dan pusat komersial dibangunkan untuk menggantikan sistem lama seperti bazar dan pasar sehari. Fungsi kota ini tetap seperti dulu. Transaksi usaha berlangsung dan mempertemukan umat Islam dari seluruh dunia. Kalau dulu, ia hanya menjadi pusat persinggahan pedagang-pedagang Arab yang pulang pergi antara kota Syam di utara dan Yaman di selatan. Kewajiban kepada Allah tetap menjadi prioritas. Ini dapat dilihat apabila azan berkumandang, semua toko akan ditutup dan para pedagang beriringan ke masjid untuk menunaikan perintah Allah. Masjid Namirah terletak di Arafah. Ia hanya dibuka pada musim haji dan kelihatan sungguh indah. Kehalusan arsitekturnya jelas terlihat di setiap ruang bangunan masjid ini. Sesungguhnya, Islam mengajar umatnya menghargai sesuatu yang cantik dan indah. masjid-masjid di dalam Islam memainkan peranan yang cukup besar. Ia bukan hanya berperanan sebagai tempat beribadah, tetapi ia menjadi pusat komunikasi dan interaksi antar manusia. Ia juga berfungsi sebagai pusat pengembangan sosial masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatupadukan umat Islam dengan memberi penekanan terhadap sembahyang berjemaah di masjid. Singkatnya, masjid mempunyai peranan yang cukup besar untuk melahirkan umat Islam yang bersatu padu dan teguh iman terhadap Allah Azza wa Jalla. Masjid Jakranah merupakan masjid mikot bagi umat Islam yang mengerjakan ibadah umrah, terletak tidak berapa jauh dari Masjidil Haram. Masjid Tanaim juga adalah masjid mikot umrah. Sesungguhnya ibadah umrah dan haji mempunyai kaitan yang rapat antar keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis seperti diceritakan oleh Zaid bin Sabit yang bermaksud, mengerjakan haji dan umrah itu dua fardu yang hanya sekali saja bagi seseorang yang cukup syarat. Bolehlah engkau kerjakan mana satu dahulu, sama ada haji atau umrah. Penyempurnaan ibadah haji dan umrah mempunyai falsafah dan pengertian yang cukup mendalam kepada siapa saja yang menunaikannya. Ibadah haji mengajar umat Islam supaya bersatu dalam mengagungkan syiar Islam. Lebih dari itu, dapat mengeratkan lagi tali silaturahim sesama Muslim tanpa mengira warna kulit, adat istiadat, dan kebudayaan. Manusia di sisi Allah adalah makhluk yang begitu istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Manusia dikurniakan akal dan nafsu. Akal yang dipergunakan untuk perkara baik akan memperoleh taraf yang tinggi. Maka satu dari jalan untuk memohon keampunan Allah ialah dengan menunaikan fardu haji. Arafah bersejarah menyaksikan berakhirnya sebuah pencarian. Dengan izin Allah, Adam dan Hawa diketemukan setelah mereka terpisah. Dalam rangka pertemuan ini, tempat ini dinamakan Arafah. Jabal Rahmah, tempat ini mengingatkan kita akan peristiwa Hajjatul Wada, yaitu ibadah haji terakhir Rasulullah bersama umat Islam. Disinilah baginda menyampaikan pidato terakhirnya. Wahai manusia, aku tinggalkan kamu dua perkara. Kamu sekali-kali tidak akan tersesat jika kamu berpegang teguh pada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Wahai manusia, Tuhanmu hanya satu dan asalmu juga hanyalah satu. Kamu berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia antara kamu di sisi Tuhan ialah orang yang paling bertakwa. Bangsa Arab tidak ada kelebihannya dari bangsa bukan Arab, dan bukan Arab tidak ada kelebihannya dari Arab kecuali karena takwa. Khutbah terakhir baginda ini cukup memberi tanda kepada umat Islam ketika itu, karena maut telah menanti untuk mencabut nyawa kekasih Allah ini. Khutbah ini adalah rumusan perjuangan baginda menyampaikan risalah Islam selama 22 tahun. Dan itulah khutbah terakhir baginda Rasulullah kepada umat Islam. Baginda telah berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut, yakni 10 Hijrah. Bersama 100.000 umat Islam, haji ini lebih dikenali dengan Hajjatul Wada. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 bermaksud, hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah ridha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Mina menginsafkan diri arti perjuangan dan pengorbanan mutlak. Lontaran jumrah adalah lambang perjuangan manusia yang senantiasa berhadapan dengan godaan syaitan sejak dilahirkan hingga ke akhir hayat. Nabi Ibrahim diganggu iblis tatkala membawa Nabi Ismail alaihi salam untuk dikorbankan. Karena itu, iblis dilontar dengan batu. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam hanya mau diduga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang, agar iman dan takwa mereka menjadi teladan umat kemudian. Nabi Ismail tidak dikorbankan, sebaliknya Allah menggantikannya dengan seekor kibas. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam melontar ke arah iblis dilakukan kembali oleh jemaah haji setiap kali musim haji. Melontar bukan sekedar ibadah praktikal, tetapi menuntut jemaah haji menyelami hakikat serta falsafah yang tersurat di sebalik perbuatan melontar itu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan pemerintahan adalah kepunyaan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memakbulkan doa setiap umat Islam yang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan ibadah haji yang ditunaikan itu diterima sebagai haji yang mabrur. Haji mabrur dapat membentuk kepribadian Muslim yang seutuhnya, sesuai dengan kedudukan kita sebagai umat terbaik. Puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan menjaga sekalian alam. Haji mengontrak beberapa buah hotel di sekitar Mekah di sepanjang musim haji untuk menempatkan jemaah. Kebanyakan hotel berlokasi dekat dengan Masjidil Haram. Ini memudahkan jemaah pulang pergi ke masjid itu. Setiap pusat pemukiman mempunyai gelaran masing-masing. Ia bertujuan untuk memudahkan jemaah mengingatinya. Setiap pusat pemukiman mempunyai kamar terpisah untuk jemaah lelaki dan wanita. Setiap kamar bisa memuatkan antara 5 hingga 10 orang mengikut keluasannya. Ia dilengkapi dengan fasilitas seperti hawa dingin dan perabot yang minimal. Walaupun mungkin kurang nyaman karena jumlah penghuni yang banyak untuk sebuah kamar, namun hal itu dianggap wajar jika dibandingkan tarif sewa hotel yang meningkat pada setiap musim haji dan jarak yang dekat dengan Masjidil Haram serta pusat kota Mekah. Pedoman keselamatan jemaah di Tanah Suci ialah selalu waspada dengan lingkungan, jangan keluar tanpa urusan penting, jangan melibatkan diri dengan aktivitas politik, demonstrasi, atau keributan. juga jangan keluar sendiri. Sebaik-baiknya keluar berkelompok 4 atau 5 orang. Jemaah lelaki disarankan berbaju Melayu lengkap dengan lencana supaya mudah dikenal jika ada hal-hal yang tidak diingini. Dan jemaah juga dinasihatkan supaya tidak mendekati kelompok-kelompok besar. Bagi jemaah yang langsung ke Madinah, mereka juga akan dibawa ke pusat pemukiman dan melalui proses yang serupa seperti di Mekah sesampainya di Madinah. Jemaah yang mengerjakan ibadah haji tamatu, mereka boleh beristirahat sejenak di kamar masing-masing sementara menunggu waktu untuk mengerjakan umroh di malam harinya. Biasanya umroh akan dilakukan setelah sembahyang isya. Setelah selesai menyempurnakan umroh dan bercukur, yakni tahallul, jemaah boleh berpakaian biasa dan menjalankan urusan sehari-hari di pusat pemukiman. Untuk memaksimalkan kenyamanan jemaah haji, pihak Dana Haji berhasrat untuk mewujudkan kompleks pemukiman jemaah haji yang berkapasitas 25.000 jemaah dalam satu waktu. Kompleks ini akan dilengkapi dengan kantor, kafetaria, ruang makan, dan berbagai-bagai sarana lain. Pihak Dana Haji menyediakan berbagai-bagai sarana di pusat penginapan seperti klinik jasa counseling, penasihat agama, juga pelayanan pembayaran dam. Jemaah perlu memanfaatkan segala sarana yang tersedia. Guru agama siap memberikan bimbingan dan suluhan kepada jemaah yang menghadapi masalah tentang ibadah haji. Ajukanlah segala pertanyaan kepada mereka supaya ibadah yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan yakin dan khusyuk. Sewaktu berada di Tanah Suci, jemaah akan menghadapi banyak masalah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Berikut adalah langkah-langkah keselamatan untuk jemaah haji di Tanah Suci. Di Mekah, sebaik-baiknya para jemaah mengambil kesempatan untuk berkenal-kenalan dengan jemaah lain. Dan jika menghadapi problema, silakan mengadu kepada petugas Dana Haji di pusat-pusat pemukiman. Dengan moto memberikan pelayanan yang baik, sempurna, dan memuaskan, Dana Haji selalu di hadapan dalam menentukan jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Kantor Dana Haji menawarkan bermacam-macam pelayanan untuk jemaah, antaranya counter kehilangan dan kesasar, bayaran dam dan pendaftaran kematian, pelayanan counseling, penasihat haji, pakar rujuk, dan juga counter penerbangan. Jemaah yang ingin mengeluarkan uang tabungan dapat berbuat demikian di counter pengeluaran uang. Jemaah diperingatkan untuk tidak menyimpan uang tunai dalam jumlah yang banyak. Pakar rujuk atau penasihat haji siap memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada jemaah yang menghadapi masalah. Penasihat haji terdiri dari mereka yang mengetahui seluk-beluk permasalahan haji. Untuk menambahkan pengetahuan jemaah tentang ibadah haji, Dana Haji menggelar seri ceramah atau forum haji di pusat-pusat pemukiman. Hal ini dianggap perlu untuk menentukan ibadah yang dilaksanakan mengikut tuntutan agama. Misalnya di pusat pemukiman 72 ini, semua ruang padat pengunjung setiap kali ceramah dilangsungkan. Jemaah berkesempatan mengajukan pertanyaan ketika ini. Hal ini jelas membuktikan senantiasa berusaha meningkatkan kefahaman tentang rukun Islam kelima ini untuk menjadi ibadah haji yang diterima Allah. Jalan raya sekitar kota Mekah semakin sibuk ketika hari wukuf hampir tiba. Semua jemaah dari seluruh pelosok dunia membanjiri kota ini, termasuk jemaah yang mengunjungi Madinah terlebih dahulu. Jemaah disarankan untuk tidak terlalu sering keluar dari pusat pemukiman masing-masing karena cuaca yang panas dan berdebu. Jemaah haji boleh mengerjakan beberapa kali umroh sebelum tiba hari wukuf. Mereka hendaklah pergi ke Tanaim, tempat mikot umroh yang terletak 5 km dari Masjidil Haram. Haji terbagi tiga, yaitu pertama haji ifrad, kedua haji tamatu, dan ketiga haji kiran. Mengerjakan sesuatu ibadah dengan sempurna adalah harapan setiap orang. Sehubungan itu, jemaah haji perlulah mendalami setiap perkara dalam ibadah haji untuk memperoleh kenikmatannya. Ibadah haji terbagi dua, yaitu rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah ibadah dasar yang harus dilakukan oleh setiap jemaah. Rukun haji pertama adalah niat. Pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum berangkat ke Arafah, yaitu sewaktu berada di pusat pemukiman, boleh berniat ihram haji. Afdal niat dilakukan di pintu pusat pemukiman setelah sembahyang sunat ihram. Rukun kedua ialah wukuf di Arafah. Wukuf ialah berada di bumi Arafah walau seketika, mulai 9 Zulhijjah sehingga subuh 10 Zulhijjah. Semasa wukuf, jemaah disunatkan berzikir, berwirid, dan lain-lain. Rukun ketiga haji ialah tawaf di Baitullah. Setelah berwukuf di Arafah, jemaah wajiblah melakukan tawaf rukun atau tawaf ifadah setelah kembali dari Arafah. Rukun haji yang keempat ialah sa'i. Sa'i ialah berjalan di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pulang pergi antar keduanya. Bagi yang tidak berkemampuan, sa'i boleh dilakukan dengan menaiki kereta dorong. Ketika melakukan sa'i, jemaah haji tidak perlu berwudu, hanya sunat dilakukan. Rukun haji yang kelima ialah bercukur, yaitu menggunting sedikit rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Rukun haji yang terakhir ialah tertib pada kebanyakan rukun. Tertib di sini bermaksud rukun haji harus dilaksanakan mengikut urutan. Perkara wajib haji ialah, pertama, berniat ihram di mikot, yaitu yang membawa maksud ketentuan tempat atau waktu untuk berniat ihram haji atau umrah. Wajib haji kedua ialah meninggalkan larangan sewaktu ihram, yaitu setelah jemaah memakai ihram. Wajib haji yang ketiga ialah bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah kota satu malam dalam setahun. Di sini jemaah haji diwajibkan menginap walaupun seketika. Ketika ini jemaah masih dalam keadaan ihram. Jemaah haji hendaklah berada di kawasan Muzdalifah walaupun seketika setelah tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika kembali dari Arafah. Tidak bermalam di Muzdalifah tanpa uzur syari berdosa hukumnya dan wajib membayar dam. Sewaktu berada di sini, jemaah haji disunatkan memungut anak batu untuk melontar jumrah. Wajib haji keempat ialah melontar Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah merupakan salah satu dari tiga jumrah yang terletak di Mina. Melontar boleh dilakukan mulai setelah separuh malam tanggal 10 Zulhijjah hingga jatuh matahari 13 Zulhijjah. Waktu afdal melontar Jumratul Aqabah ialah pada hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Kawasan jumrah akan menjadi tumpuan berjuta jemaah haji pada ketika ini. Wajib haji kelima ialah bermalam di Mina. Mina dikenal juga sebagai kota tiga hari dalam setahun. Di sini, jemaah haji diwajibkan menginap selama tiga malam pada hari-hari Tashrik, yaitu malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di Mina, jemaah boleh melakukan aktivitas masing-masing di kemah-kemah mereka seperti berzikir dan melakukan ibadah sunat lain. Wajib haji yang terakhir ialah melontar tiga jumrah. Pada hari Tashrik diwajibkan pula melontar ketiga-tiga jumrah, dimulai dengan jumrah ula, jumrah wusta, dan diakhiri dengan jumrah aqabah. Mengerjakan ibadah haji memerlukan kekuatan fisik dan mental. Persiapan kedua aspek ini perlu ada sejak mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Setiap tahun berjuta-juta umat Islam melaksanakannya, tetapi belum tentu semuanya dapat melakukannya dengan sempurna dan penuh ketakwaan. Haji adalah ibadah praktikal. Semua perkara yang diwajibkan sewaktu menyempurnakannya berbentuk perbuatan. Umat Islam perlu menyelami hakikat di sebalik perbuatan tersebut. Jika ada kesempatan, sementara menunggu tiba hari wukuf, jemaah boleh membuat lawatan ke Arafah, Mina, dan kawasan haji lain untuk melihat suasana dan kawasan tersebut bagi menambahkan lagi semangat untuk melaksanakan haji dengan sempurna. Upacara mencuci Baitullah kiblat umat Islam dilakukan setahun sekali pada setiap musim haji. Peristiwa itu dilakukan oleh pemimpin tertinggi pemerintah Arab Saudi bersama para pemimpin negara Islam yang menjadi tamu pemerintahan Arab Saudi. Ia dilaksanakan dengan penuh tradisi. Kain yang menutupi Ka'bah atau kain kiswah turut ditukar dengan yang baru. Padang Arafah di luar musim haji merupakan sebuah kawasan lapang yang kosong dan kering. Beberapa dasawarsa lalu, tempat ini tidak ditumbuhi oleh pohon-pohon, hanya dipenuhi pasir dan batu-batu keras. Tetapi kini Padang Arafah telah berubah wajah. Pohon-pohon hijau yang rimbun memenuhi setiap sudut bumi ini. Umat Islam yang mengerjakan haji kini dapat berteduh di bawahnya ketika hari wukuf. Pemerintah Arab Saudi, penjaga dua tanah haram, setiap tahun mengeluarkan biaya beribu juta rial untuk menyediakan infrastruktur dan meningkatkan lagi sarana yang ada di kawasan haji sebagai persiapan menerima lebih 2 juta umat Islam setiap tahun. Mina dan Muzdalifah merupakan lokasi seterusnya yang akan menjadi tumpuan jemaah haji setelah Arafah. Pihak pemerintahan Arab Saudi menyediakan banyak sarana. Seperti papan tanda perbatasan yang besar, menambah rangkaian jalan raya, dan menempatkan kemah jemaah haji mengikut benua dari mana mereka datang. Ini adalah pemandangan asli kawasan Mina atau Muna sebelum tiba musim haji. Suasananya kosong dan sunyi, seolah-olah tidak ada keistimewaannya kawasan ini. Tetapi menjelang tanggal 9 Zulhijjah, Mina akan berubah wajah dalam waktu yang singkat. Setiap sudut bumi ini akan dipenuhi jiwa-jiwa yang ikhlas yang hadir dari berbagai pelosok benua dengan niat yang satu, memperhambakan diri untuk Allah yang Esa. Kawasan Jumrah ibarat padang pasir biasa, sepi dari pengunjung. Tiang-tiangnya kukuh berdiri menanti kehadiran para tamu Allah. Jumrah akan menjadi tumpuan umat Islam pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari Tashrik nanti. Pada ketika itu, kawasan ini dibanjiri lautan manusia. Ya Allah, Engkau yang bersifat sejahtera, darimulah sahaja kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami ke dalam syurga, tempat yang selamat lagi sejahtera. Maha suci dan maha tinggi Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah, kurniakanlah aku rahmat dan keampunan-Mu. Masukkan aku ke dalamnya. Dengan nama Allah, segala puji-pujian tertentu bagi Allah. Selawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kain ihram, yaitu dua helai kain yang tidak dijahit, berwarna putih. Sebelum seseorang itu berniat ihram di Mikat, hendaklah ia memakai pakaian ihram. Bagi lelaki ialah dua helai kain tidak berjahit. Sehelai dipakai untuk menutup auratnya di antara pusat dan lutut, dan sehelai lagi dibuat selendang. Ada dua cara memakai kain ihram. Pertama, cara ittiba. dan yang kedua menutup seluruh badan. Pakaian ihram bagi wanita pula pakaian yang menutup semua badan kecuali bagian muka dan dua tapak tangan sebagaimana di dalam sembahyang. Setelah itu bolehlah berniat mengerjakan haji dan tunaikanlah sembahyang sunat ihram dua rakaat. Sebaik saja selesai berniat haji, maka wajiblah menjaga perkara-perkara yang dilarang sewaktu ihram yang ditentukan. Kini sampailah saatnya umat Islam bergerak ke Arafah untuk berwukuf. Sebelum berangkat, sediakan kebutuhan pribadi untuk selama 4 hari. Bawa bersama keperluan lain seperti Al-Quran, tasbih, lampu senter, dan sajadah. Jemaah diminta berkumpul di hadapan pusat pemukiman untuk menaiki bis. Biasanya, jemaah haji akan berangkat ke Arafah setelah sembahyang asar atau maghrib. Jalan raya yang menuju Arafah penuh sesak dengan kendaraan jemaah. Berbagai-bagai perilaku dapat disaksikan ketika ini. Ada yang duduk di atas bumbung bis dan mobil-mobil. Untuk menentukan jemaah sampai di Arafah tepat pada waktunya, pemerintah Arab Saudi telah menyediakan bis-bis dengan pendingin udara dalam jumlah yang besar untuk membawa semua jemaah. Kemacetan seperti ini akan berterusan hingga hari wukuf. Ini ditambah lagi dengan kendaraan jemaah haji lokal dari seantero Arab Saudi. Perjalanan ke Arafah menempuh berbagai kesulitan selain kemacetan. Jemaah akan mengalami suasana panas jika pendingin udara kendaraan rusak. Situasi sebegini menuntut kesabaran yang tinggi bagi menghilangkan rasa marah, bosan, dan melanggar perkara-perkara lain yang dilarang dalam ibadah haji. Oleh itu, banyakkan istighfar dan menyebut kalimah talbiyah dalam perjalanan. Inilah antara dugaan Allah kepada jemaah haji yang dirahmatinya. Bagi jemaah yang berjalan kaki, jalur pejalan kaki disediakan ke Arafah melalui kawasan Mina dan Muzdalifah. Sepanjang jalan penuh sesak dengan manusia yang berihram sambil mulut melafazkan ucapan talbiyah. Wajah-wajah mereka seperti tidak kenal lelah walaupun matahari berada di atas kepala. Biar apapun halangan, kaki terus dihayun menuju bumi Arafah bagi menyahut seruan Allah. Proses membawa jemaah ke Arafah berlanjutan hingga ke malam hari. Kadangkala terdapat bis rusak di dalam perjalanan. Jika terjadi demikian, segera minta pertolongan dari bis jemaah lain. Dana haji turut menempatkan petugasnya di persimpangan utama di Arafah bagi menunjuk arah kawasan perkemahan. Dengan suasana gelap malam hari dan kesesakan lalu lintas, kadangkala menyulitkan pergerakan kendaraan. Akhirnya jemaah tiba di Arafah setelah berjam-jam menempuh kemacetan jalan raya. Jemaah diminta membawa tas masing-masing ke kemah penginapan. Kemah jemaah lelaki dan wanita dipisahkan. Jika timbul masalah, boleh minta pertolongan kepada petugas dana haji atau pekerja muassasah yang siap di situ. Setiap kemah memuatkan antar 8 hingga 10 orang. Seperti di Mekah, kemah di Arafah juga dinamakan maktab atau pusat pemukiman. Sesampainya di dalam kemah, makanan akan dihidangkan oleh pekerja muassasah. Setelah itu, jemaah bisa melakukan urusan sendiri. Jika ingin menunaikan sembahyang atau beribadat, boleh dilakukan di surau yang disediakan. Jika terasa letih, beristirahatlah. Tidak perlu memaksa diri untuk beribadat hingga mengganggu kesehatan. Sekiranya berkemampuan, pada waktu malam baik diisi dengan ibadat-ibadat sunat sehingga menjelang subuh. Sepanjang malam, ada juga jemaah yang mengambil kesempatan merapatkan hubungan sesama mereka. Ini menyemarakkan lagi semangat silaturahim. Sementara itu, ada juga jemaah yang terus beribadah memohon rahmat dan berkat. Begitulah keadaan Arafah yang syarat dengan manusia demi mencari keridaan ilahi. Pagi di Arafah cukup tenang. Di mana-mana kedengaran guru-guru agama menyampaikan kuliah subuh di kemah masing-masing. Kuliah disampaikan seputar falsafah serta hikmah di sebalik wukuf di Arafah. Sementara menunggu waktu wukuf, jemaah diperingatkan agar tidak membiarkan diri kepada cuaca panas. Biasanya suhu di Arafah meningkat melebihi 45 derajat Celsius. Umat Islam terus membanjiri padang Arafah. Kawasan di sekitar Masjid Namirah menjadi tumpuan berjuta umat Islam. Disinilah mereka akan mendengar khutbah Arafah. Bermacam-macam kelakuan dapat dilihat ketika ini. Terasa benar bahwa ibadah haji dapat menginsafkan manusia dari segala sifat keji yang ada pada diri masing-masing. Dengan pakaian ihram serba putih yang kusut, jelas memberikan gambaran hakikatnya manusia semuanya adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini tiada yang kaya, miskin, hitam atau putih. Masing-masing datang dengan niat yang satu untuk mentaati perintah Allah walau apapun keadaannya. Arafah adalah manifestasi kekuatan umat Islam yang utuh. Mereka bersatu untuk bertemu hari ini melampaui batas politik, geografi, warna kulit, kedudukan serta derajat. Arafah juga sinonim pada hakikatnya dengan padang mahsyar yang diceritakan oleh Al-Quran. Situasi panas, sesak, dahaga, anak kehilangan ibu bapa, kawan melihat-lihat sahabat, serta istri yang tercari-cari suami. Semua keadaan ini berlaku di Arafah dan akan berlaku di mahsyar kelak. Apa yang kami paparkan ini merupakan keadaan nyata di Arafah. Sprinkler atau semprotan air yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyejukkan para jemaah yang kepanasan. Dalam sebuah hadis Qudsi diceritakan, Allah Azza wa Jalla berkata kepada para malaikat di Arafah, "Wahai malaikatku, kamu lihat di padang Arafah pada ketika ini. Hamba-hambaku datang dari segenap pelosok yang jauh dengan keadaan kusut, membawa dosa yang banyak dan amalan buruk dari negeri mereka. Mereka ini sedang memohon keampunan dariku. Maka hendaklah engkau ampunkan walaupun dosa mereka sebesar padang pasir ini. Begitu juga, perkenankanlah segala doa-doa dan makbulkanlah permohonan mereka." أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Zikir dan ibadat yang dilakukan di dalam kemah di bawah terik matahari zuhur berterusan hingga sesudah isya. Skenario di Arafah pada hari wukuf. Sebelum zuhur, khutbah Arafah disampaikan. Kemudian masuk waktu zuhur, mereka berjemaah bersama. Bersambung pula zikir dan ibadat sunat lain sehingga asar. Bersambung lagi hingga maghrib dan isya. Astagfirullahaladzim. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tidak sah haji seseorang jika tidak melaksanakan wukuf di Arafah, karena ia merupakan rukun. Jemaah sakit akan ditempatkan di kemah khusus yang disediakan di Arafah. Petugas kesehatan terus memberikan rawatan kepada mereka. Dan bagi waris si pasien, boleh menemani mereka untuk memberikan dukungan moral seterusnya, meringankan kesakitan mereka. Padang Arafah pada lahirnya lapang dan kosong, tetapi tempat ini mempunyai sejarahnya yang panjang. Nabi Adam alaihissalam menjumpai semula istrinya Siti Hawa yang terpisah sekian lama di sini. Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya kepada umat Islam juga di Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kekalutan manusia di padang mahsyar seperti situasi di Arafah. Semoga umat Islam memetik hikmah di atas semua yang berlaku sewaktu di sini. Insafkanlah diri, tinggalkanlah seketika kepentingan dunia. Tumpukanlah segenap perhatian kepada ibadah haji, agar ia menjadi benteng kepada diri dari godaan hawa nafsu yang tidak pernah puas apabila kembali ke tanah air kelak. Sewaktu berada di sini, pohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan serta kemaksiatan lampau, serta bertaubat tidak mengulanginya lagi. Zikir dan sembahyang merupakan pembasuh yang mujarab untuk kegelapan hati. Hati yang kotor sukar menerima hidayah Allah. Umat Islam tidak akan menjadi umat contoh selagi nilai-nilai murni yang dibawa oleh Islam tidak dipraktikkan oleh umatnya sendiri. Sewajarnya haji dapat membina kepribadian Muslim seutuhnya bagi menangkis serangan musuh-musuhnya yang tidak pernah diam selagi umat Islam tidak mengikut telunjuk mereka. Suara muazzin melaungkan panggilan kebesaran berkumandang di ruang angkasa Arafah, menandakan waktu untuk meninggalkan bumi ini semakin hampir. Setelah ini Muzdalifah akan menjadi tumpuan seterusnya berjuta-juta umat Islam. Arafah akan kosong kembali sehinggalah musim haji tahun depan. Bumi ini telah menjadi saksi jiwa-jiwa hamba dari segenap penjuru dunia ini bersatu mentaati perintah Tuhannya. Dari raut wajah-wajah mereka dapat dilihat satu ketenangan, setenang air telaga Kautsar yang dijanjikan Allah di syurga nanti kepada hambanya yang insaf. Sejak dulu ibadah haji telah disyariatkan. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kini, ibadah ini terus dikerjakan dengan berpedomankan syariat yang ditinggalkan baginda. Yang berbeda hanya keadaan fisik kawasan haji yang diperbesar serta dipertingkatkan sarananya untuk menampung jumlah jemaah yang semakin meningkat. Mina dan Jumrah, dua perkara yang sinonim dalam menjalani ibadah haji. Tempat ini di luar musim haji kosong, lapang dan sepi. Ketiga-tiga jumrah bagai monumen kukuh. Namun, apabila musim haji tiba, tempat ini menjadi tumpuan berjuta-juta umat Islam. Dan pilar jumrah yang kokoh menerima lontaran batu yang merupakan lambang permusuhan antara manusia dan iblis yang tidak pernah selesai hingga hari kiamat. Selesai ibadah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melaksanakan proses seterusnya, yaitu bermalam di Muzdalifah. Perjalanan jemaah haji ke Muzdalifah dan Mina melibatkan sejumlah besar sarana angkutan seperti bis dan mobil. Jalan raya utama di Arafah kembali dipenuhi kendaraan begitu selesai waktu wukuf. Suasana dalam perjalanan menuju ke tempat itu, jemaah dapat menyaksikan bermacam-macam keadaan manusia. Bagi mereka yang berjalan kaki, suasananya cukup menginsafkan. Dengan pakaian ihram serta wajah yang kusut, para jemaah beriringan menembusi kedinginan malam. Ucapan talbiyah terus dikumandangkan sambil kaki diayun menuju Muzdalifah. Dalam keadaan yang berdesakan begini, bermacam-macam perkara bisa terjadi. Kadangkala terjadi pertengkaran antar jemaah haji karena berebut-rebut untuk mendapatkan kendaraan. Ada juga kelihatan kejadian bertolak-tolakan karena ingin cepat sampai tanpa menghiraukan mereka yang berusia lanjut dan kurang upaya asalkan mereka sampai dahulu. Dengar pengumuman dari kepala pusat pemukiman dan siapkan barang-barang bawaan. Biasanya jemaah yang uzur diberikan prioritas untuk berangkat lebih dahulu untuk menjamin keselamatan mereka. Petugas kesehatan akan menentukan semuanya berangkat dalam satu rombongan. Untuk jemaah lain, mereka diperingatkan untuk membawa bekalan air dan sedikit makanan. Ini untuk mengelakkan dahaga dan lapar dalam perjalanan. Perjalanan ke Muzdalifah tidak semudah yang diduga. Mereka akan menempuh kemacetan yang parah. Apabila instruksi dikeluarkan untuk berangkat, keluar dari kemah masing-masing dengan tenang. Sewaktu menaiki angkutan, tidak perlu berdesak-desakan dan berebut-rebut. Pasangan suami istri harus menaiki angkutan yang sama. Ini untuk mengelakkan kesulitan dalam perjalanan. Sepanjang perjalanan, banyakkan berzikir serta bertalbiyah untuk mengurangkan tekanan dan keresahan akibat kesesakan. Muzdalifah merupakan tempat transit sesudah tengah malam. Jemaah boleh berhenti di mana-mana saja, asalkan tetap dalam kawasan ini. Sewaktu di sini disunatkan mengutip batu kecil sebanyak 7 buah. Ada kemungkinan angkutan tidak dapat berhenti karena kemacetan. Jemaah tidak perlu bimbang karena mereka boleh mengutip batu sesampainya di Mina kelak. Tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam dan seluruh dunia menyambut Hari Raya Idul Adha. Ketika itu umat Islam di Mina sedang melontar Jumratul Aqabah. Suasana di kawasan Jumrah dipenuhi manusia. Seluruh jemaah haji bertumpu kepada Jumrah Aqabah dengan melontar 7 biji batu. Keadaan seperti ini menyebabkan ada jemaah yang pingsan. Jangan berdesak-desakan untuk menghindari suasana kalang kabut yang mungkin akan menyebabkan kecelakaan. Selesai melontar dan berdoa, boleh bertahalul, yaitu bercukur, menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Setelah itu, beberapa perkara yang dilarang dilakukan sewaktu ihram telah boleh dilakukan kecuali bersetubuh, menikah, dan bercumbu-cumbuan. Proses ini disebut tahalul awal. Selesai tahalul, umat Islam disunatkan menyembelih binatang korban di tempat penyembelihan sekiranya mampu dari segi keuangan dan waktu. Menyembelih binatang korban dalam rangka mengingati perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jemaah akan bermalam di tempat ini selama 3 malam, yaitu pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi jemaah yang melakukan nafar awal, mereka wajib bermalam pada 11 dan 12 Zulhijjah saja. Jika mereka tinggal di luar kawasan Mina pada siang hari, mereka harus bermalam di Mina lebih dari separuh malam pada malam-malam tasyrik. Jemaah disarankan untuk tidak meninggalkan Mina pada 3 malam tersebut. Sesampainya di Mina, makanan akan dibagi-bagikan oleh pihak muassasah. Tidak perlu terburu-buru untuk menyempurnakan lontaran jumrah Aqabah karena keadaan di tempat itu padat dengan manusia. Waktu melontar biasanya setelah isya dan jemaah akan bergerak secara berkelompok. Setelah selesai melontar, diperbolehkan bertahalul awal dan memakai pakaian biasa. Aktivitas sewaktu di kemah seperti juga di Arafah. Lakukan sebanyak mungkin zikir dan amalan lain. Perlu diingat, walaupun sudah bertahalul, larangan sewaktu ihram masih ada. Jika menghadapi kesulitan atau sakit, jemaah boleh mendatangi kantor dana haji dan klinik yang disediakan dalam kawasan kemah. Jika terasa lelah, beristirahatlah. Tidak perlu mondar-mandir di luar kemah karena cuaca panas dan berdebu. Di Mina, bermacam-macam tingkah manusia dapat disaksikan. Suasana tenang dapat dilihat di wajah masing-masing setelah menyelesaikan sebagian ibadah haji. Waktu yang terluang bisa dipergunakan untuk berjalan-jalan di sekitar kemah sementara menanti malam hari untuk pergi melontar Aqabah bagi yang belum berbuat demikian. Jemaah yang telah menyelesaikan tahalul awal boleh terus menginap di sini selama 3 malam. Pada 10 Zulhijjah, tiada ibadat khusus yang wajib dilakukan kecuali ibadat fardu seperti sembahyang 5 waktu. Sembahyang Idul Adha tidak dituntut, tetapi sunat dilakukan. Jemaah yang mempunyai fasilitas bisa kembali ke Mekah melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yaitu hari-hari tasyrik, jemaah diwajibkan melontar ketiga-tiga jumrah. Waktu-waktu melontar ialah seperti berikut. Pertama, hari 11 dan 12 Zulhijjah mulai dari tergelincir matahari hingga terbit fajar hari berikutnya. Kedua, pada 13 Zulhijjah pula, waktu melontar ialah mulai dari tergelincir matahari hingga jatuh matahari atau diharuskan juga melontar sesudah subuh hari tersebut. Ketiga, sementara bagi jemaah yang tidak melontar pada 11 dan 12 Zulhijjah, hendaklah melontar pada 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Jemaah yang merasa tidak enak badan bisa melaporkan keadaan itu ke kantor dana haji untuk dirawat. Sementara menunggu tibanya waktu melontar jumrah, jemaah bebas melakukan aktivitas masing-masing. Mereka bisa menikmati suasana setempat dan mengambil kesempatan untuk bersilaturahim dengan jemaah dari negara lain. Beginilah keadaan suasana di sekitar kawasan perkemahan di Mina. Kesibukan jemaah dengan aktivitas masing-masing. Dalam suasana ini, ada juga yang mengambil kesempatan untuk berdagang. Jemaah akan berjalan beramai-ramai ke tempat melontar sesudah isya. Ia dikepalai oleh petugas dana haji. Jemaah disarankan untuk tidak pergi melontar secara sendiri karena dikhawatirkan akan tersasar selain untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. Bagi jemaah yang uzur syar'i ataupun tidak berupaya untuk melontar, ia boleh mewakilkan orang lain untuk melontar bagi pihaknya. Syaratnya, jemaah yang mewakilkannya itu sudah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jumrah bagi dirinya untuk hari tersebut. Jemaah mempunyai dua pilihan untuk pulang ke Mekah bagi mengerjakan tawaf dan sa'i haji. Yang pertama nafar awal dan yang kedua nafar tani. Nafar awal boleh dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat berikut. Pertama, meninggalkan Mina sebelum jatuh matahari 12 Zulhijjah. Kedua, telah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jumrah pada 11 dan 12 Zulhijjah. Ketiga, telah bermalam di tempat ini selama 2 malam. Dan terakhir, jamaah harus berniat nafar sebelum keluar dari Mina dan tidak berniat untuk kembali lagi ke tempat ini. Nafar tani pula ialah kembali ke Mekah pada 13 Zulhijjah setelah bermalam dan melaksanakan lontaran di ketiga-tiga jumrah pada hari-hari tasyrik. Malam semakin larut, tetapi Mina tetap segar dengan garisan jemaah yang tidak putus mengungkapkan talbiyah menuju jumrah. Sebelum bergerak, ketahui kedudukan jumrah terlebih dahulu. Ini untuk mengelakkan kesalahan sewaktu melontar nanti. Urutan jumrah dimulai dengan jumratul ula, jumratul wusta, dan diakhiri dengan jumrah aqabah. Ini adalah keadaan nyata di dalam terowongan menuju kawasan jumrah. Disinilah berlakunya tragedi Mu'assim pada tahun 1990. Tragedi hitam yang mengakibatkan kematian 1,400 jemaah haji. Kendaraan tidak dibenarkan memasuki terowongan ini. Terowongan di Mina telah dijadikan 2 arah. Ini untuk mengelakkan jemaah yang menuju jumrah berpapasan dengan jemaah yang telah selesai melontar jumrah. Panjang terowongan ini lebih kurang 800 meter dan diterangi lampu serta mempunyai alat saluran udara. Kaki terus melangkah lantaran niat yang tebal untuk melaksanakan tuntutan Allah dalam menyempurnakan ibadah haji. Para tamu Allah tanpa mengira usia, keturunan, warna kulit, pangkat, dan kedudukan, semuanya taat setia beriringan melaksanakan perintah Allah. Antara syarat-syarat melontar jumrah ialah, pertama, melontar 7 kali pada setiap jumrah. Kedua, melontar dengan tertib, dimulai dengan jumrah ula, kemudian jumrah wusta, dan diakhiri dengan jumrah aqabah. Ketiga, niat benar-benar karena ingin melontar dan tidak untuk tujuan lain. Keempat, melontar dengan batu atau sejenisnya saja. Kelima, batu yang dilontar hendaklah jatuh dalam jumrah dengan yakin. Keenam, lontaran dilakukan dengan gaya melontar. Ketujuh, melontar menggunakan tangan. Dan yang kedelapan, dilarang melontar untuk orang lain kecuali selesai melontar untuk diri sendiri. Wajib melontar setiap jumrah dengan 7 biji batu satu persatu sambil membaca doa yang bermaksud, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Besar, aku melontar syaitan dan pengikut-pengikutnya. Pastikan setiap batu masuk dalam setiap lontaran yang dilakukan. Jangan sekali-kali melontar selain daripada batu. Jemaah dinasihatkan supaya bertenang sehingga ada ruang untuk melakukan lontaran yang sempurna. Setelah selesai melontar, sempurnalah ibadah haji di Mina. Keesokan harinya, jemaah akan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Satu ibadah yang tidak dapat dipisahkan di dalam mengerjakan haji dan umrah ialah tawaf. Tawaf merupakan rukun haji dan umrah yang ketiga. Tawaf membawa maksud mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sa'i pula bermakna berjalan antara Safa dan Marwah, berulang-alik sebanyak 7 kali. Ibadah sa'i mesti dilakukan setelah menyempurnakan ibadah tawaf rukun terlebih dahulu. sa'i boleh dilaksanakan dengan menaiki kereta dorong jika tidak berkemampuan. Jemaah tidak perlu berwudu ketika melakukan sa'i. Ibadah sa'i adalah untuk memperingati peristiwa Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang sedang kehausan. Para jemaah mulai meninggalkan Mina setelah selesai melontar ketiga-tiga jumrah untuk terakhir kalinya pada tanggal 13 Zulhijjah. Sekali lagi jemaah akan melalui kemacetan jalan raya. Tetapi keadaannya tidaklah seburuk ketika menuju Arafah sebelum hari wukuf. Sesampainya di pusat penginapan, para jemaah diminta mengangkut sendiri barang-barang mereka ke kamar masing-masing. Pastikan tidak ada yang ketinggalan. Setelah itu, para jemaah boleh beristirahat. Dan carilah waktu yang sesuai untuk melakukan tawaf rukun dan sa'i haji sebaik-baiknya dalam hari-hari tasyrik. Visual ini adalah gambaran nyata kawasan tawaf dan baitullah ketika musim haji beberapa dasawarsa yang lalu. Keadaannya tidak jauh berbeda seperti sekarang. Cuma yang ketara berbeda ialah wajah Masjidil Haram. Sekarang lebih indah dan luas. Baitullah adalah rumah Allah seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ia terus dikunjungi manusia sehingga hari kiamat. Mereka datang dari seluruh pelosok dunia untuk membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perintah-Nya. Ibadah tawaf menjadi bukti bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang kerdil walaupun kedudukan mereka tinggi di mata manusia. Antara syarat-syarat tawaf adalah seperti berikut. Pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kedua, suci dari semua najis. Ketiga, menutup aurat seperti dalam sembahyang. Keempat, dimulakan dari penjuru Hajar Aswad. Kelima, Baitullah berada di sebelah kiri setiap saat dan bergerak ke hadapan. Keenam, berjalan dengan tujuan tawaf. 7. Mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali dengan yakin. Dan ke-8, tawaf mesti dilakukan dalam kawasan Masjidil Haram dan di luar kawasan Ka'bah. Tawaf juga terbagi kepada beberapa jenis, antaranya pertama, tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun yang dilakukan sekembalinya dari Arafah bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Dan begitu juga bagi mereka yang melakukan ibadah umrah, dinamakan tawaf rukun umrah. Kedua, tawaf kudum merupakan tawaf selamat datang, disunatkan kepada mereka yang melakukan haji ifrad dan haji kiran. Ketiga, tawaf sunat. Keempat, tawaf nazar. Kelima, tawaf wada, yaitu tawaf selamat tinggal yang wajib dilakukan bagi mereka yang ingin meninggalkan Mekah sebagai menghormati Baitullah Al-Haram. Sebelum melakukan tawaf, para jemaah diperingatkan supaya memastikan kedudukan penting pada Baitullah sewaktu melakukan tawaf. Ini untuk mengelakkan kesalahan dan mengikut cara yang tidak betul. Jemaah haji perlu memastikan kedudukan mereka betul sebelum memulakan tawaf. Tempat permulaan tawaf adalah sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Untuk memudahkan jemaah, tanda garis panjang pada lantai disediakan sebagai pedoman. Semasa tawaf disunatkan berittiba, yaitu membuka bahu kanan yang ditutupi kain ihram bagi jemaah lelaki, melakukan ramal ataupun berlari-lari anak bagi lelaki. Disunatkan juga beristilam, yaitu menjabat Hajar al-Aswad dengan tapak tangan kemudian menciumnya, kedudukan rukun Yamani. Selepas tawaf dan berdoa di Multazam, sembahyang 2 rakaat berhadapan makam Ibrahim atau Hijir Ismail. Mencium Hajar Aswad sunat dilakukan setelah selesai melakukan tawaf jika keadaan mengizinkan. Jika tidak, cukup dengan beristilam saja. Setelah selesai sembahyang di makam Ibrahim, disunatkan pula berdoa di Multazam, yaitu di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Al-Aswad. Multazam adalah antara tempat yang paling tepat untuk berdoa. Sewaktu berdoa, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Semasa melakukan tawaf, tidak dapat dihindari bersentuhan dengan bukan muhrim. Untuk mengelakkan diri dari terpaksa mengambil wudu karena batal, kelonggaran diberikan syarat untuk bertaklid. Jika jemaah kurang jelas tentang bertaklid, rujuk kepada guru agama dan penasihat haji bagi mendapatkan penjelasan secara lebih mendalam. Visual ini adalah keadaan nyata kawasan Sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sekitar tahun 50-an. Pada ketika itu, kawasan ini tiada tanda pemisah di tengah-tengahnya. Namun cara dan pelaksanaan Sa'i tetap sama seperti yang ditentukan, tidak ada perubahan hingga kini. Antara syarat-syarat sah sa'i ialah: pertama, hendaklah dilakukan selepas tawaf. Kedua, bermula dari Safa dan tamat di Marwah. Ketiga, berulang alik 7 kali dengan sempurna. Keempat, sa'i karena haji dan umrah sahaja. Kelima, dilakukan di tempat termaklum. Apabila hendak memulakan sa'i dan menghampiri Safa, bacalah ayat yang bermaksud: sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebagian dari syiar agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah bersalah ia mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala. Sesungguhnya ia lagi maha mengetahui. Setelah sampai di Safa, seelok-eloknya naik ke atas batu-batu bukit dan menghadap Baitullah dan berniat memulakan sa'i haji. Setelah itu berjalanlah menuju Marwah mengikut jalan searah sebelah kanan. Tatkala sampai di kawasan tiang lampu hijau, disunatkan berlari-lari anak. Walau bagaimanapun, jemaah perempuan tidak perlu berbuat demikian. Setelah melewati tanda hijau, teruskan berjalan hingga Bukit Marwah. Dan apabila tiba di situ, naik ke atas batu-batu bukit serta menghadap Ka'bah sambil bertakbir serta melambai-lambai ke arahnya. Sa'i dan air zam-zam adalah dua perkara yang mempunyai kaitan yang cukup rapat. Dan ini adalah wajah telaga Zamzam beberapa dasawarsa lalu. Air Zamzam yang mempunyai banyak khasiat. Zamzam ialah air mata air yang asalnya terbit dari hentakan kaki anak kecil yang kehausan, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, ketika ibunya Siti Hajar sedang mencarikan air untuknya. Zamzam dari saat ia terbit hingga ke hari ini tidak pernah kekeringan. Maha suci Allah, penguasa sekalian alam. Ini pula keadaan telaga Zamzam sekarang. Airnya dipompa ke atas menggunakan kuasa elektrik dan didinginkan. Pipa-pipa juga disediakan untuk kemudahan jemaah. Zamzam juga boleh didapati di dalam botol minuman sekitar Masjidil Haram. Semasa berulang alik melaksanakan sa'i, disunatkan juga berdoa pada tempat tertentu dan juga apabila selesai setiap pusingan. Apabila melalui antara dua tiang hijau, boleh berlari-lari anak sambil berdoa. Apabila selesai melakukan sa'i, boleh bertahalul dengan bercukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Afdal bagi lelaki mencukur semua rambut. Bercukur wajib dilakukan bagi yang tidak melakukan tahalul awal. Dengan ini juga bermakna mereka telah halal melakukan semua perkara yang dilarang sewaktu dalam ihram. Kini sempurnalah sudah ibadah haji setelah melaksanakan semua kerja-kerja mengikut tertibnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala perbuatan yang dikerjakan, dan mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Haji mabrur ialah haji yang ditunaikan dengan cukup segala rukun dan syaratnya, serta dikerjakan dengan penuh berilmu dan hati yang ikhlas. Sebelum meninggalkan kota Mekah, jemaah diwajibkan melakukan tawaf wada atau tawaf selamat tinggal sebagai memuliakan Baitullah. Makkah Al-Mukarramah dan Ka'bah akan ditinggalkan. Semoga Allah mengizinkan dan dapat datang kembali ke sini di masa-masa yang akan datang. Tanah suci menjadi tuan rumah para tamu Allah yang datang untuk menyempurnakan ibadah haji. Apabila selesai musim haji, maka selesailah sudah muktamar terbesar umat Islam ini. Kini sampailah waktunya para tamu Allah meninggalkan bumi barakah ini setelah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keimanan. Madinah Al-Munawwarah atau pada satu ketika dulu dikenal sebagai kota Yathrib adalah antara kota mulia bagi umat Islam setelah kota Mekah dan kota Baitul Muqaddis. Di sinilah terletaknya Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda antara lain yang bermaksud, jangan kamu memberat-beratkan perjalanan kecuali kepada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku, yakni Masjid Nabawi ini, dan Masjidil Aqsa. Umat Islam yang mengerjakan haji atau umrah seharusnya berkunjung ke Madinah. Allah menyediakan ganjaran yang besar bagi mereka yang beribadat di Masjid Nabi. Bagi mereka yang menziarahi makam baginda, mereka akan mendapat syafaat baginda pada hari pembalasan kelak. Sewaktu memasuki Madinah, berselawatlah sebanyak mungkin. Kemudian diiringi doa-doa tertentu sebagai tanda hormat dan kasih kepada baginda Rasulullah serta kotanya. Di dalam Masjid Nabawi terletak makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat baginda, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Dulu bangunan asal masjid ini tidaklah sebesar dan seindah seperti yang ada sekarang. Dengan hanya berdindingkan tanah dan berbumbungkan pelepah tamar, Rasulullah bersama kaum Ansar dan Muhajirin bersatu membina masjid ini atas dasar iman dan takwa. Kini Masjid Nabawi cukup indah, seindah syiar Islam yang berkembang mekar, subur di bumi bertuah ini. Memasuki bagian dalam masjid ini, semakin kelihatan keindahannya. Gabungan desain Islam dan teknologi modern menjadikannya unggul. Misalnya struktur ini, ia bisa digerakkan sehingga menjadi sebuah kubah menutupi ruang beribadat. Ia bisa dibuka dan ditutup mengikut keperluan dan kesesuaian cuaca. Raudah adalah satu tempat yang perlu diziarahi ketika berada dalam Masjid Nabawi. Ia terletak di dalam kawasan tiang yang berwarna putih antara mimbar Rasul hingga makam Rasulullah. Di tempat ini disunatkan mengerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid dan sembahyang sunat lain. Rasulullah ada bersabda, maksudnya, tempat yang di antara rumahku dan mimbarku ialah sebuah kebun daripada kebun-kebun syurga. Keindahan dan ketenangan raudah membuatkan siapa saja yang hadir di sini terasa sayu dan insaf, mengenangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bibir tetap berdoa. Wahai Tuhan kami, Engkaulah puji-pujian yang selayaknya dengan keagunganmu dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Maka itu, ampunkanlah dosa-dosa kami. Keluasan Masjid Nabawi mendekati 400 ribu meter persegi dan mampu menampung antara 730 ribu hingga 1 juta jemaah dalam satu-satu waktu. Keseluruhan bagian dalam masjid ini dilengkapi dengan pendingin udara. Nabi Muhammad SAW, Rasul umat akhir zaman, baginda membawa rahmat ke seluruh alam. Wafatnya baginda bukan berarti terhapusnya sinar iman dan kemurnian Islam. Baginda meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umatnya. Sewaktu menziarahi pusara baginda, hadiahkanlah Al-Fatihah ke atas rohnya dan sampaikan salam untuk sahabat handai atau kaum keluarga Rasulullah. Maksud doa, aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menyempurnakan tanggung jawab, dan telah memberi nasihat kepada umat. Engkau telah berjihad karena meninggikan agama Allah. Selawat dan salam ke atasmu, berkekalan sehingga kiamat. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada baginda kedudukan yang tinggi, serta anugerahkan kepadanya makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Kompleks perkuburan Baqi. Di sinilah bersemadinya sekitar 10 ribu sahabat Rasulullah SAW. Sewaktu menziarahi Baqi, terbayang keteguhan iman umat Islam dahulu mendukung perjuangan Nabi, dan ada di antara mereka yang dijamin memasuki syurga oleh baginda. Mereka sanggup berkorban apa saja, harta atau nyawa, karena menyahut seruan thayyibah, La ilaha illallah. Peperangan kedua dalam sejarah perjuangan Islam ialah Perang Uhud yang terjadi dalam tahun 3 Hijrah. Perang antara Muslimin Madinah dengan musyrikin Mekah ini telah menyaksikan gugurnya sahabat-sahabat Rasul yang ternama seperti Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, Sayyidina Abdullah Al-Jahsy, dan Sayyidina Musaib bin Umair radhiyallahu an. Baginda sendiri tercedera ketika itu, keningnya luka dan giginya patah. Sesungguhnya Uhud mendidik umat Islam akan arti kepimpinan, kepatuhan, dan taat kepada pemimpin. Peperangan ini juga menilai kembali umat Islam bahwa sifat takbur dan angkuh tidak membawa arti, hanya mengundang keburukan. Uhud terletak lebih kurang 12 km dari Masjid Nabawi. Kini Uhud dikunjungi oleh umat Islam setiap waktu, baik waktu umrah atau musim haji. Bukit batu yang kemerah-merahan warnanya membayangkan betapa banyaknya darah syuhada yang telah tumpah di sini. Jemaah disarankan membaca doa yang membawa maksud, Kesejahteraan ke atasmu wahai Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Kesejahteraan ke atasmu wahai penghulu bagi para syuhada. Kesejahteraan ke atasmu wahai singa Allah dan singa Rasulullah. Kesejahteraan atasmu wahai Abdullah Al-Jahsy. Salam sejahtera ke atas Sayyidina Musaib bin Umair. Kesejahteraan atasmu wahai orang-orang yang syahid di dalam peperangan Uhud. Kesejahteraan ke atasmu dalam kesabaran kamu menghadapi musuh itu, untuk menegakkan kebenaran Islam, yaitu sebaik-baik balasannya yang akan kamu terima dari Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, gunakanlah pahala amalan mereka dan gandakanlah apa yang telah mereka lakukan untuk kesucian agama Islam dan pemeluk-pemeluknya. Tinggikanlah pangkat dan derajat mereka dengan kemurahan-Mu, wahai Tuhan yang amat pemurah. Masjid Qiblatain antara masjid-masjid di Madinah yang perlu dilawati. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Bani Salamah. Masjid ini mencatatkan perubahan penting dalam sejarah Islam. Di masjid inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang bermaksud, sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkan wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. 16 bulan lamanya sebelum wahyu ini turun, umat Islam menghadap ke Masjidil Aqsa ketika bersembahyang. Lantas wahyu ini turun memerintahkan baginda bertukar kiblat ke Ka'bah. Masjid Zulhulaifah sudah menjadi syarat bagi mereka yang mengerjakan haji atau umrah yang datang dari Madinah untuk menjadikannya sebagai mikot haji atau umrah mereka. Mikot adalah ketentuan waktu atau tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Masjid Zulhulaifah dipanggil juga sebagai Masjid Asy-Syajarah. Ia juga terkenal dengan nama Bir Ali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan ihramnya ketika memimpin rombongan haji umat Islam sebelum baginda wafat. Bir Ali merupakan mikot yang paling jauh, yaitu 450 km dari Mekah. Masjid Quba, masjid putih yang begitu indah, terletak 6 km dari pusat kota. Masjid ini merupakan masjid yang pertama sekali dibangunkan dalam sejarah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrahnya ke Yathrib terlebih dahulu singgah di Quba. Baginda berada di sini selama 4 hari. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108 yang bermaksud, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Kini masjid ini teguh berdiri, limpahan hidayah dari Allah kepada hambanya yang terpilih. Pada setiap musim haji, Madinah menjadi destinasi yang sangat ditunggu-tunggu untuk dikunjungi para jemaah. Umat Islam akan berada di tempat ini sebelum wukuf ataupun setelah selesai menjalani ibadah haji. Jemaah disarankan sembahyang berjemaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali. Sewaktu di Madinah, banyak lagi lokasi yang bisa dilawati selain dari masjid-masjid yang telah dipaparkan tadi. Tempat-tempat ini menyimpan sejarahnya yang tersendiri. Tujuan kunjungan ini dilakukan adalah untuk menyadarkan umat Islam bahwa kita boleh mempelajari sesuatu dari sejarah, dan sunnah adalah perintis kemakmuran dan kesejahteraan umat hingga kiamat. Jeddah atau lebih dikenal sebagai Madinatul Hujjaj adalah pelabuhan dan bandar udara bagi jemaah haji. Jeddah terletak di pinggir Laut Merah. Semenjak dulu lagi, Jeddah menjadi pintu masuk utama ke Arab Saudi melalui jalan laut. Kini kota ini telah menjadi sebuah kota modern. Pembangunan di Jeddah jelas kelihatan. Gabungan arsitektur klasik dan modern menjadikan kota ini paduan yang cukup indah. Jeddah juga dikenal sebagai kota arca karena di mana-mana ukiran abstrak dan arca dipajang. Kini Jeddah kembali tenang. Para tamu Allah mula kembali ke negara masing-masing setelah menyempurnakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah hamba-hambanya yang ikhlas ini.